ngapain? Yang kemudian bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwaju fa inna khairatan taqwa. Kita lanjutkan pada poin yang ketiga halaman dari halamannya. Asal itu yang ditanya yang kemarin. Asal itu yang ketiga agar kita terhindar dari fitnah, dari penyimpangan kelompok Abu Maryam Bandukir dan orang-orang yang seperti mereka. Al-Ma'rifatu Bishari Rifat Fakuhu, mengetahui keburukan agar kalian bisa menghindarinya, menjauhinya. Wal-Iqtiyamu wal-Iqtibaru bil-Ashbah wal-Mawadri, dan mengambil nasihat, mengambil pelajaran dari hal-hal yang serupa dan hal yang mirip. Ashbah sama dari Syabihun, Nabrahim jamak dari Nabrahim, Syabih dan Nabrahim artinya sama. Okay. Sama syarah tulakum syai'an min dhalika fi awwali hadzal jawabi, sebagaimana sudah saya jelaskan kepada kalian bagian darinya pada awal jawaban ini, pada awal bahasan di awal selanjutnya disebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang seperti Abu Maryam Al-Mukhlis dan kelompoknya, bagaimana pada diri mereka terjadi banyak kontradiksi, bagaimana pada diri mereka nampak sudah sekali keburukan akhlak, bagaimana di antara mereka begitu cepat nantinya saling menghajar, saling mencaci maki, memboikot dan sebagainya, sambil tarak mengkafirkan ulama-ulama mereka sendiri dengan mengetahui, oh ternyata buruk seperti itu. Kalau kita tahu itu buruk, kita akan bisa menjauhinya. Dan kita bisa mengambil pelajaran akhirnya dari kasus-kasus yang serupa. Faman lam yattaqi wa lam yattaqi fala yalumanna illa nafsahu. Maka barang siapa tidak mengambil nasihat, tidak mengambil pelajaran, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Sudah banyak kasus di Pakistan, di Afghanistan, di Mesir, di Libya, di Aljazair lebih-lebih lagi, di Yordania, sampai di Yordania itu ada pernyataan sikap para masyayikh di sana, termasuk masyayikh dakwah Salafi Jinali yang menyatakan berlepas diri dari kelompok misal Amarin Al-Mubir itu yang dalamnya bisa bertanggung oleh Abu Muhammad Al-Mubir dan Abu Muhammad Al-Fahawi. Kasuri itu anta ja'alu lillahi alaikum sultanan mubina, ya anta, apakah kalian ingin bisa kalian menjadikan bagi Allah atas kalian alasan yang kuat untuk menikah kalian. Ini itu bahaya. kalian tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil nasihat dari apa-apa yang pernah terjadi sebelumnya, bagaimana kelompok seperti mereka ini mendatangkan kerusakan yang luar biasa, maka kemudian kalian ikut-ikutan kena pengaruh mereka, salahkan diri kami. Pemakrifatul hari ha'ulai mujibun lil'ahdi ayat sirah. Mengetahui kondisi orang-orang seperti mereka itu akan mewajibkan, akan menyebabkan orang yang berakal sehat lari jauh dari mereka. Waya minkul a'filun labidu al-muridu lil'khoir wal-haqi wal-bila anna ha'ulai mujadibuna ribidin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa hadhi wa tarifatihi wa sunnatihi. Dan orang yang berakal sehat, orang yang hadat, orang yang menginginkan kebaikan, kebenaran dan petunjuk akan mengetahui bahwasanya orang-orang seperti Abu Mariam al-Muqlif ini dan kelompoknya adalah orang-orang yang menjauhi dunia lidin Nabi Sallallahu. Orang-orang yang menjauhi, orang-orang yang berseberangan dengan ajaran din Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat di berseberangan dengan petunjuk beliau, wakori kodiri dengan jalan beliau, bersunah diri dengan sunah beliau. Walai sumin hati syaitin. Mereka aman sekali sudah di atas hadir Nabi, kodiri Nabi, sunah Nabi Sallallahu. Jika kita bedakan dalam kali atau mana dalam hadis-hadis sebelumnya disebutkan Nabi Sallallahu menghadapi masyarakat Arab, apalagi banyak di antara mereka orang-orang yang unik. Bagaimana perlakuan Nabi Sallallahu kepada mereka dengan perlakuan Abu Mariam al-Muqlif dan kelompoknya ini dengan masyarakat kita yang awal tadi perbedaannya. Fayan min fayan siru minhu wa yujadibuhu wa yujadibu tariqatahu. Orang yang berakal akan lari menjauh dari mereka, menjauhi mereka dan menjauhi cara-cara mereka. Akhlaknya tidak mungkin akhlak-akhlak seperti itu akan tidak ditiru. Cara-cara berdalil, cara-cara memahami dalil yang serampangan, tentu tidak mungkin cara-cara seperti itu akan dibuat. Wala yaj'alu lahum 'ala nafsihi sabila. Orang yang berakal tidak akan memberikan kepada mereka jarak untuk menguasai diri dia di luar kuasa jiwa tashkiki, untuk menguasai dirinya lewat waswas, bibika-bibika, pelajaran-pelajaran dan keraguan-keraguan. Dia akan berhitung, berhati-hati dilihat dari istilahnya, dari akhlaknya, dari apanya sudah kelihatan buruknya, maka dia akan berhati-hati menghindar, menjauhi cara-cara yang ini cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, Allah Ibu yang keempat, kata buku Atahat suku bil muhtaha til wabiha til bayina til khosia til ma'luma til nazim. Berpegang teguh dengan perkara-perkara yang muhtah, perkara-perkara yang telah baku, yang tidak mungkin berubah. Al wabiha al bayina, yang jelas, yang terang. Al-Qasiyah yang kodi, tidak menerima nazar, tidak mungkin dihapus, tidak menerima perubahan, tidak menerima takwilan lain. Al-Ma'lumati minad-din, Al-Qasiyahil ma'lumati minad-din, secara kodi sudah jelas itu bagian dari ajaran Islam, di mana baik muslim awam maupun ulama muslim sama-sama tahu itu bagian dari ajaran yang sama. Yang muntang-muntang seperti itu, yang wabe, yang pasti seperti itu, itulah yang dipegangi erat-erat. Summa ma'ashkala min ma'ta'ila wa ma'yaridu alal insani min istiskala, istiskala. Kemudian, apa-apa yang ashkala, apa-apa yang membingungkan, apa-apa yang samar, berupa masalah-masalah dan hal-hal warna yang itu ala bukan minal istiskala, istiskala dan apa yang sampai, apa yang datang kepada seseorang berupa istiskala air masa ilu biar tashkiruha, yaitu masalah-masalah yang membuat dia miskin ya, bingung sama. Waya arutiha, dia kebingungan dalam perkara-perkara tersebut. Waya yak ibu kaifal jawab wa'ayha, dan dia tidak mengetahui bagaimana cara menjawabnya. Mereka mengeluarkan pendapat-pendapat yang kita aneh ini kok. Perasaan ajaran begini ini, saya puluhan tahun belajar dari para ulama, kok tidak ada pelajaran seperti ini. Di kitab-kitab para ulama salaf, sahabat, tabi'in, para ulama, penulis kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir pada awal-awal abad pertengahan Islam, kok seperti ini tidak ada. Tapi kita tidak bisa jawab, ini benar atau tidak. Pokoknya bingung aja kan. Yang cepat itu fa'alaihi Allah ya tasarra'a fi jawabi alaiha. Apa enggaknya dia jangan terburu-buru menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, perkara-perkara tadi. Jangan buru-buru menjawab. Al-qabuli jawabin minal qawmi dhalinal maqsumi. Atau jangan buru-buru menerima jawaban penjelasan yang mereka berikan, diberikan oleh kaum yang zalim maksum ini, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang. Tidak cepat-cepat menjawab, juga tidak cepat-cepat menerima jawaban mereka, penjelasan mereka. Bal yang biru, wayang biru, tapi dia harus sabar. Sabar dan menunggu. Hatta yatasabbata, sampai dia tasabut, melakukan klarifikasi, proses, tanya ke ulama sana sini, mencari penjelasan ulama sana sini, wayat ala ahlal ilmi wasifati, dan dia bertanya kepada para ulama, orang-orang yang sifat. Fa'in fatahallahu alaihi bi ilmi ma lam yakun ya'lam, wa bi jawail iskali wa tibahil akhir. Jika Allah kemudian membukakan untuk dia ilmu yang sebelumnya belum dia ketahui, wa bi jawail iskali, dan dengan hilangnya kebingungan, keraguan-keraguan, kesamaran tadi, wa tibahil akhir, dan dengan jelasnya urusan, kaliyah madillah, maka adalah dia memuji Allah, alhamdulillah ternyata kemarin hal-hal yang membingungkan itu dengan izin Allah, dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya pengkajian, dengan bertanya kepada para ulama, ternyata ketemu jawabannya. Oh, ternyata tidak seperti itu, alhamdulillah kalau seperti itu. Wa illa, tapi kalau tidak, sudah nyari ke sana kemari dan dapat ustaz dan baca ini itu belum tidak paham, tidak tahu jawabannya, kalau yang mahilah Allah, maka tidaklah dia memuji Allah juga. Fa'inna Allah azza wa jalla wal maqbulu ala kulli halin, karena Allah dalam zat yang terpuji dalam segala kondisi keadaan. Wan-wan mencapai ini bilhan di sini, ialah Allah ya, tapi tidak penyajak ya, berhak atas seluruh kebijian. Wal yakbir, tidaklah dia bersabar kembali. Wal yakbir ilmal masalah di ilawar ta'ala, tidaklah dia wakala yakbir menyerahkan, menyandarkan ilmar masalati ilallah ta'ala, ilmu jawaban atas persoalan yang diberikan dari kepada Allah berbeda. Wal yakul dan tidaklah dia mengatakan amanna bihi kulluh min indi rabbina, saya mengimani apa yang datang dari Allah, karena saya mengimani pada ayat hadis sampaikan kepada dia, tapi dia belum bisa memahaminya. Bisa dijawab, aman nabi kami mengimaninya, kulun min indi rabbina, semuanya datang dari Allah. Wala yang berluhu, dan tidak tahunya dia jawaban atas al-mubungkan tadi tidak akan membahayakan dia sama sekali. Wal yakul dalam dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah, lau aklamu aynal kampu wa aynal suwabu wa aynal ma ta'muru bihi wa tuhidduhu, wahai Allah, seandainya aku tahu mana yang benar, mana yang tepat, mana yang engkau perintahkan dan mana yang rutin baik, las tajab tulahu, tentulah aku akan memenuhinya. Wa taqad tulu, tentu aku akan meyakininya. Wa amil tubi ijabdi wa tafati, tentu aku akan mengerjakan dengan segenap kemampuan dan kesanggupanku. Itu sikap seorang muslim yang menginginkan keselamatan kepada perkara yang membingungkan tadi, sifat-sifat atau perkara-perkara yang miskin, cermat, bersabar, berhati-hati, mencari tahu kepada ulama, kepada orang-orang yang sifat, sampai menemukan jawabannya. Kalau sudah cari-cari, tidak ketemu juga, sabar lagi, tawakal kepada Allah, aman nabi, perlu menjadi wabina. Katakan seandainya kita tahu yang benar, maka kita akan yakini itu yang benar. Kita amankan sebelum kandungan kita. Fahada huwa dinu, wahada huwa tawhid. Inilah din, inilah tawhid. Sudah pasti-pasti dipegangi, diamalkan, yakini, itulah agama, itulah tawhid. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hambanya kecuali sekedar kesanggupannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sekedar kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Ialah Allah yang telah menurunkan kepada Nabi Muhammad sebuah kitab suci darinya, sebuah kitab suci. Di antara kitab suci itu, di dalam kitab suci itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu bagaimana mendefinisikan ayat-ayat yang hanya memiliki satu makna, tidak mungkin ditafsirkan dengan makna 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada lagi yang menyatakan muhkamat itu artinya ayat-ayat ya berlaku, tidak mungkin berubah, tidak menerima nasib penghakiman. Hunna umul kitabi, yang muhkam, ayat-ayat yang muhkam itulah umul kitab induknya, kitab suci. Wa ukhra mutasyabihat, ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang mutasyabihat. Belajar para ulama mutasyabihat ini yang dalam pengertiannya adalah sebuah ayat yang memiliki beberapa kemungkinan makna, memungkinkan untuk ditafsirkan dengan beragam tafsiran. Fa'amal lagi nanti puluh dihizaih. Ada pun orang-orang yang dalam hati mereka ada zaih. Contoh menyimpang, tidak tegak lurus. Fayat tabiru nama tasyabahan itu. Maka dia akan cenderung mengikuti ayat-ayat yang tasyabihan. Ayat-ayat yang samar, yang maknanya mungkin untuk ditafsirkan dengan banyak penafsiran. Istighwa'al fitnati wastighwa'a ta'wilihi. Karena dia menginginkan fitnah dari fitnah, dan dia menginginkan ta'wilnya. Maksudnya dia ingin memaknai ayat-ayat tadi dengan makna-makna yang jauh, yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Wa ya'lamu ta'wilahu illallah. Maka tidak ada yang mengetahui ta'wilnya yang sebenarnya kecuali Allah. Wa raqibuna fil ilmi yaqulu. Adapun orang-orang yang ilmunya dalam, para ulama, mereka akan mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepadanya karena semuanya datang dari Rabb kami yang mutlak untuk yang tersyahid. Tak pertama datang dari Allah, wajib diimani. Yang sudah tahu ya diamalkan, yang belum tahu belum dipahami ya bertambah belajar. Wama yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki akal-akal, hati yang lurus, pikiran yang lurus. Surat Al-Imran ayat 7. Ini tiga poin, dua poin dijelaskan oleh Al-Imran ini. Di sini kita dari pindah Abu Maryam Al-Mukhlis dan contohnya, dan orang-orang yang asyghahu wa nadhairuhu, orang-orang yang mirip dan serupa dengan mereka. Mungkin namanya lain tapi kesamaan paham itu bisa ditemui di beberapa tempat. Ini yang di Libya yang tak kalah beda dengan di Mesir. Di Mesir juga tak kalah dengan yang di Yordan. Yang di Yordan yang tak kalah dengan yang di Aljazair dan sebagainya. Itu juga dengan yang di Indonesia walaupun ada. Ini nasihat sekalipun pendek tapi cukup penting ya, karena saya hadir pulang mengalami sendiri bagaimana repotnya bergaul dengan orang-orang seperti ini, bagaimana amal-amal dakwah, amal-amal jihad itu kadang bisa bolak-balik karena orang-orang seperti ini. Apalagi kalau ada mereka di hidupnya Abu Maryam Al-Mukhlis, Masya Allah, itu sehat-sehat Al-Qalib sakit yang murni, mengerikan sekali. Sampai-sampai ke Abu Muhammad Al-Nabi itu memperingatkan murid-muridnya untuk tidak membuka pintu-pintu, jangan baca-baca, jangan buka pintu-pintu, jangan mendengarkan kajian-kajian Abu Maryam Al-Mukhlis atau dia mungkin Al-Mangidi atau Abu Abdurrahman As-Sumali atau orang-orang yang seperti mereka. Ini karena memang parah, makin hari itu bukan makin membaik tapi makin ya memprihatinkan. Seperti bagaimana disebutkan itu ya dalam suatu hadis, yaqtuluna ahlal islam wa yadauna ahlal awdan. Mereka membunuh orang Islam sendiri tapi membiarkan para penyembah berhala. Bagaimana orang hidup di Yordania, pernyataan kitab ini ditandatangan oleh para makai dakwah di Yordania itu kan ikutan Jakob, ikutin di Jakob. keyakinan itu cara upaya para muslim dan kawan-kawannya itu di daerah itu. Bagaimana hanya beberapa kilometer dari wilayah mereka, ada medan dia di Palestina, ada medan dia di Irak, ada medan dia di Suriah, itu tidak pernah sekaligus disitu-situ mereka ini membahas itu. Bahasa dia itu masalah-masalah itu disebutkan pada poin yang asabit itu. Tapi kalau kita bahas itu nanti banyak berpakat dengan pembahasan-pembahasan yang sebenarnya masalah fikih, usul fikih, tapi dianggap sebagai perkara akidah yang qadhi, yang usul ya. Dan kalau orang tidak pendapat, ya berarti non-muslim ya. Kesimpulannya kan, intinya selalu begitu. Saya berkaitan cukup penjelasan tentang kesesatan al-qaidah. Jadi sebenarnya kerja siapa ya, apa untuk pemuda, pemberdaya, dan pria ini sulit ya, jangan mungkin orangnya memang niatnya dulu bagaimana dijelaskan dulu oleh para ulama ya. Niat lurus ya, tidak cukup ya. Dampak dari pendapat-pendapat mereka ini sangat merusak, tidak sampai-sampai ya, Muhammad Al-Mandisi yang dikenal orang sabar gitu. Mereka sampai mengeluarkan kata mengajar murid-muridnya tidak membaca, tidak membuka situ-situ mereka. Wallah, demikian untuk malam hari ini yang bisa kita datangkan. Sebelum akan kita lanjutkan pada berikutnya, ini pembahasan yang berat memang pada poin yang ke-6 gitu ya. 1, 2, 3 6 itu juga alamat sendiri ya, poin yang pertama itu istilah mungkin inti tadi rakyat demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini.